bermanfaat buat masyarakat Kali Kapur, Bapak dan sekitarnya. Semoga berbahagia selalu ya. Salam jumpa bersama kami di sini, keluarga besar La Banderas. Di sore hari ini menyapa di hajatnya Bapak Kariman, Ibu Nanti sekeluarga. Semoga hajatnya diberi kesuksesan sampai nanti akhir acara ya. Amin. Buat Dede Wildan yang di Hitam, semoga kelak menjadi anak yang soleh, berbakti kepada orang tua, bangsa dan agama. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wis. Oke, sebagai lagu perdana ada Wedang Cetol dulu ya. Untuk menghibur masyarakat Kali Kapur dan sekitarnya semuanya. Yo!